Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terlebih terkhusus nikmat-nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ilmu yang dengannya akan menjadikan sebab hidupnya hati kita, kuatnya rohani kita. Al-Imam Nuqayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, al-ilmu ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu wa hayatuhu mawkufatun ala dhalik. Fa'idha faqadal qalbul ilma fahuwa mayyitun. Ilmu itu adalah makanannya hati, minuman serta obatnya hati. Dan hidupnya hati itu tergantung padanya. Kalau badan kita, jasad kita, jasmani kita makan minum obatnya, ya makanan atau minuman yang gizi-gizi yang sehat-sehat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Adapun kolbu, adapun rohani, itu adalah makanannya adalah ilmu. Kata beliau, wahayatuhu mauqufatun ala dhalik. Hidupnya kolbu itu tergantung pada ilmu. Dikasih makan ilmu atau tidak, dikasih minuman ilmu atau tidak, dikasih obatnya atau tidak berupa ilmu. Maka kata beliau, fa'idha faqadal qalbul ilma, kalau hati itu kehilangan ilmu, hati dijauhkan dari ilmu, hati dihindarkan dari ilmu, fahuwa mayyitun, maka hati itu akan mati. Nah, dan matinya kolbu itu lebih berbahaya daripada matinya jasad. Kalau matinya jasad, resikonya adalah kematian. Dikubur, selesai. Nggak lagi merasakan sakit jasad ini. Tapi kalau matinya kolbu, resikonya adalah ba'dal mamat, sampai setelah kematian, di akhirat. Bukan hanya problemnya selesai dengan kematian, tapi akan menjadi problem dan bahkan menjadi masalah besar, kecelakaan dan kebinasaan besar setelah kematian. Walhamdulillah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk kita berusaha berupaya menjadikan sehatnya kalbu, untuk menjadikan sebabnya hidupnya kolbu tertatanya kolbu, bersihnya kolbu, yang itu akan menjadi pengaruh pokok pada kebaikan hidup seseorang, bahkan kebaikan untuk seluruh jasadnya. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah masyhur bagi kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, pada setiap jasad ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Namun kalau rusak, jelek, buruk, maka rusak, jelek, dan buruk seluruh anggota badan. Segumpal daging itu adalah kolbu. Naam. Ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah. Melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Muhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah membaca ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Selanjutnya kata beliau, wa fi sahihain min hadisi Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam sahih, kedua sahih, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor hadis 71, sahih Muslim nomor hadis 1037. Min hadisi Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 2790. Senada dengan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibn Abbas. Begitu juga Imam Ibn Majah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayol ikhafindin azani Allah wa iyakum. Hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menunjukkan keutamaan ilmu. Sekiranya tidak ada hadis atau nas yang lain kecuali hadis ini, lakafa, maka cukup. Yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, apalagi datang nas-nas yang sangat banyak yang lainnya. Bagaimana tidak? Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, tandanya, alamatnya, ciri-cirinya orang yang diberi, dikehendaki oleh Allah kebaikan adalah Allah Ta'ala fahamkan dia dalam perkara agama. Nah, kalau lafadznya Allah Ta'ala fahamkan, apakah kemudian kita menunggu berdiam atau sekedar hanya doa saja? Karena kan nanti yang memahamkan Allah, yang memberikan ilmu kan Allah. Tidak demikian ikhwani fidyan jazakumullah. Al-ilmu bita'allum wafil wal-fikhu bitafakuh. Ilmu itu adalah dengan dipelajari, dan fikih itu dengan didalami, berusaha untuk memahami. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, jilid yang pertama halaman 221 dan setelahnya, 241 setelahnya, beliau menjelaskan, kata beliau, isbatul khair liman tafaqqaha fid din, dinullah. Dalam hadis ini menetapkan adanya kebaikan untuk orang yang difahamkan dalam agama ini, yakni agamanya Allah. Perhatikan, ditetapkannya kebaikan bagi siapa? Liman tafaqqaha fid din, orang yang memahami agama. Ini agamanya Allah. Wa anna dzalika la yakunu bil iktisabi faqat, kata beliau, dan yang demikian tidak hanya sekedar berusaha saja. Perhatikan, berarti harus ada usaha untuk bisa memahami agamanya Allah. Al ilmu bita'allum, ilmu dengan dipelajari, dengan belajar, mengkaji. Makanya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan talabul ilmi, mencari ilmu. Harus ada usaha, iktisab. Dalam hadis yang lain dengan lafaz manil tamasa ilman, siapa yang mencari ilmu, ada usaha. Dan tidak ada istilah ilmu laduni, ilmu yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari para anbiya yang mendapatkan wahyu. Ikhwan fi din jazakumullah. Namun tidak hanya sekedar iktisab, berusaha, mengandalkan usaha kita saja. Kenapa? Lafaz hadis ini adalah yufaqqihu fiddin, Allah yang memahamkan orang tersebut dalam agama ini. Sehingga kata beliau, la yakunu bil iktisabi faqat bal liman yaftahullahu alaihi bihi. Tidak hanya sekedar berusaha saja, namun pemahaman agama itu untuk orang yang Allah Ta'ala bukakan bagi dia. Allah Ta'ala yang akan membukakannya. Nah, maka faham agama itu adalah nikmat. Bahkan min a'dhamin ni'am, kata Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala, termasuk sebesar-besarnya nikmat setelah seseorang diberi Islam adalah diberi pemahaman dengan pemahaman yang benar. Setelah diberi Islam, kemudian diberi pemahaman dengan pemahaman yang benar, sehingga kemudian Islamnya lurus, Islamnya benar, Islamnya terjaga. Itu adalah nikmat yang paling besar. Dan yang demikian sekali lagi, liman yaftahullah, bagi siapa yang Allah Ta'ala bukakan baginya, alaihi bihi, kepadanya dengan pemahaman tersebut. Kata beliau, kata Al-Hafidz selanjutnya, wa anna may yaftahullahu alaihi bidzalik la yazalu jinsuhu mawjudan hatta ya'tiya amrullah, dan orang yang Allah Ta'ala bukakan kepadanya dengan pemahaman agama tersebut, dengan pemahaman yang benar, itu terus nantiasa ada sampai datang keputusan Allah, yakni yaumul kiamah. Karena hadis tersebut dilanjutkan lafadznya, Walan tazalu hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Lanjutan hadis itu, lanjutan hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, di antaranya adalah lafaz walan tazal hadhil ummah, dan terus nantiasa ada umat ini qaimatan ala amrillah, tegak di atas perkaranya Allah, tegak di atas dinullah. La yadurruhum man khalafahum, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta yati amrullah, hingga datang keputusannya Allah Subhanahu wa taala, datang kiamat. Naam. Sehingga terus senantiasa ada orang yang diberikan pemahaman agama dengan pemahaman yang benar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani melanjutkan di antaranya faedah dari hadis ini, mafhumul hadis, pemahaman dari hadis ini, anna man lam yatafaqqaha fid din, anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad khurimal khair. Kata beliau bahwasannya orang yang tidak faham dalam agama ini, tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan hal-hal yang bisa mengantarkan dia terhadap furu', cabang-cabang agama, tentang syariat-syariat agama, enggak faham, berarti khurimal khair, dia terhalangi dari yang baik, dia terhalangi dari kebaikan. Berarti kan? Berarti al-khairiyah mauqufatun bil ilmi. Kebaikan itu tergantung pada ilmu. Kalau orang enggak ada ilmu, enggak ada kebaikan. Ilmunya sedikit, kebaikannya juga sedikit. Semakin banyak ilmunya, semakin mendalam ilmunya, semakin dibukakan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmunya itu bermanfaat. Nanti akan dijelaskan apa pengertian fikih di sini. Apakah sekedar berilmu? Tidak. Apakah sekedar menghafal? Tidak. Kita akan baca nanti ucapan Al-Imam Qayyim rahimahullah. Apa pengertiannya al-fiqhu fid-din. Selanjutnya kata beliau Al-Hafidz Muhajjar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, waqad ahraja Abu Ya'la hadis Muawiyah min wajhin akhar dha'ifun wa zada fi akhirih wa man lam yatafaqqah lam yubalillahu bihi wal ma'na sahihun. Kata beliau Abu Ya'la rahimahullah telah mengeluarkan hadis Muawiyah dari jalur yang lain, dari jalan yang lain, namun lemah. Jalan atau jalur yang lain ini lemah. Di akhirnya ada tambahan, wa man lam yatafaqqah, siapa yang tidak faham agama, lam yubalillahu bihi, maka Allah enggak peduli sama dia. Allah tidak peduli sama dia. Allah membiarkan dia. Allah tidak akan menunjuki dia, tidak akan menolong dia, tidak akan berikan taufik kepada dia. Ini tambahan. Hadisnya lemah, namun kata beliau wal makna sahih, maknanya benar. Nah, secara makna adalah benar. Kalau hadis tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah ketika hadis itu lemah. Namun secara makna boleh diambil, kalau maknanya itu benar, taunya benar, mencocoki dalil-dalil yang sahih. Nah, itu maknanya benar berarti. Kenapa maknanya benar? Kata beliau, li'anna malam ya'arif umuro dini la yakunu faqihan wala taliba fikhin fayasihu ayyusahu bi'annau ma urida bil khair. Kata beliau, karena orang yang tidak ngerti perkara agamanya dan dia tidak paham terhadap perkara-perkara agama ini, wala taliba fihi, dan tidak mau mencari pemahaman agama ini, maka benarlah untuk dia disifati orang tersebut tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Enggak paham agama, masa mau baik? Enggak paham akidah yang benar, masa baik? Kebaikan apa lagi kalau akidahnya rusak? Enggak ada. Kebaikan yang mana kalau ibadah enggak bisa? Sementara ibadah adalah tujuan hidup. Enggak ada kebaikannya. Nah, maka orang yang tidak memiliki pemahaman agama, tidak mau mencari bimbingan agama, tidak mau menuntut ilmu, orang yang demikian, orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Nah, faqad hurimal khair, dia diharamkan, dihalang-halangi dari kebaikan. Artinya, ikhwan jazakumullah, kesimpulannya, siapa yang ingin baik, belajar agama. Setelah belajar, amalkan, pegangi. Itulah kebaikan, itulah khair. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan al-hasanah, kebaikan di dunia, kata beliau menjelaskan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa? Ilmu nafi' wal ibadah, kata Al-Hasan Al-Basri. Ilmu yang bermanfaat dan ibadah, amal soleh, itulah hasanah di dunia. Sekalipun hartanya bertumpuk-tumpuk, banyak. Nah, rumahnya megah, kendaraannya mewah, punya kewibawaan, punya kedudukan, jabatan, pangkat tinggi, apa yang dia maukan dari fasilitas hidup terpenuhi, mau makan seenak apapun bisa. Tapi kalau tidak ada ilmu, nah, la barokata lahu, tidak ada barokahnya. Harta yang banyak, maka dia akan belanjakan kepada perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Bahkan mungkin asalnya adalah asal yang tidak barokah. Jabatannya, kedudukannya, kemewahannya, fasilitas yang dia punya, tidaklah menghasilkan kebaikan bagi dia. Kenapa? Karena dia kelola itu semua tidak disertai dengan ilmu. Dia pergunakan itu semua tidak disertai dengan ilmu. Nah, faqdul ilm faqdul khair. Kehilangan ilmu, kehilangan kebaikan. Pasti. Nah, sebaliknya ikhwan fillah jazakumullah, harta seadanya, naam, dia qanaah, dibimbing ilmu, hatinya hidup, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanaahu Allah bima a'tah. Qad aflaha, sungguh telah beruntung orang yang dia telah Islam, diberi rezeki kecukupan, naam, dan hatinya diberi oleh Allah qanaah, merasa cukup, kaya itu. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Nah, cukup. Mau makan cukup. Nah, mau istirahat cukup. Mau apa? Cukup. Diberi kecukupan. Enggak usah lebih, cukup aja lah. Nah, qanaah. Itulah aflah orang yang paling beruntung. Sehingga kata Al-Hafidz Muhajjar Asqalani rahimahullah menyimpulkan, wa fi dzalika bayanun dhahirun li fadlil ulama ala sa'irin nas. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan yang gamblang terhadap keutamaan para ulama dibandingkan seluruh manusia. Nah, karena dari ulama itulah adanya kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan ilmu yang ada pada mereka. Wali fadli tafaqquh fid din ala sairil ulum. Dan kata beliau dalam hadis ini menunjukkan keutamaan mempelajari mendalami ilmu agama dibandingkan seluruh ilmu-ilmu yang lain. Karena kalau ilmu agamanya kaitannya adalah al-khair, kebaikan. Adapun ilmu-ilmu yang lain, kalau dia dipisah dari ilmu agama justru madorot, bahaya. Pinter keblinger. Nah, cerdas, cerdik, tapi digunakan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kecerdasannya, kecerdikannya. Itu yang disebutkan di dalam pepatah, ikhwan azzakumullah, zakiyun laisa bizakiyin. Zaki, cerdas, laisa bizaki, tapi tidak bersih. Kecerdasannya mengotori dia, mengotori orang lain. Kecerdasannya membuat keburukan untuk dia dan keburukan untuk orang lain. Yang dibutuhkan adalah zakiyun wa zakiyun. Pinter tapi bersih. Pinter secara kemampuan otak, akalnya, bersih hatinya. Nah, karena akan terkumpul ilmu wal qasdu. Qasdul khair. Ilmunya ada, keinginan yang baik. Itu penting. Dan ini sumber keberhasilan itu dua ini. Makanya dalam kitabnya Al-Imam Nukoyim, Miftah dari Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Beliau kasih judul kitab tersebut adalah Kunci Negeri Kebahagiaan. Kuncinya apa? Dua. Nah, kuncinya dua. Al-ilmu wal-iradah. Ilmu dan adanya keinginan untuk mengamalkan ilmunya. Punya ilmu itu adalah modalnya, ditambah adanya iradah, keinginan untuk mengamalkan ilmunya. Semangat untuk mengamalkan ilmunya, muncullah amal soleh, muncullah ibadah. Ya sudah, kalau itu ada pada seseorang, sa'adah, kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Khairiyah, kebaikan yang akan dia peroleh. Punya ilmu tapi gak ada semangat mengamalkan ilmu. Ajus, ini namanya orang lemah. Nah, maka itu sangat dikhawatirkan nanti menyerupai orang Yahudi. Maghdub alaihim. Nah, itu bahayanya. Yang kedua, punya keinginan, punya semangat untuk beraktivitas, beramal, berbuat, tapi gak didasari ilmu. Punya irodah, tapi laisa alal ilm, tidak di atas ilmu. Ini penyakitnya orang Nasrani, Nasoro, sesat, aktivitasnya akhirnya menyimpang. Gak didasari ilmu. Ilmu tidak diamalkan karena enggak ada semangat mengamalkannya. Sekedar berilmu, enggak ada prakteknya. Teori tok, enggak ada bukti namanya. Nah, itu penyakitnya orang Yahudi. Ilmu justru diselisihi, maka menghasilkan maghdhub alaihim, dimurkai mereka. Sebaliknya, kalau punya semangat, punya program-program, namun tidak didasari ilmu, akhirnya menyimpang. Itulah ad-dolin, orang yang sesat. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, sehingga ilmu din itu harus menyertai seluruh ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu-ilmu yang lain harus disertai dengan ilmu din. Kalau tidak, ilmu-ilmu yang lain itu justru akan membahayakan. 6. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, dalam Al-Minhad, Sarah Sahih Muslim. Karena hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fihi fadilatul ilmi wa tafaqquh fid din wal hassu alaih. Pada hadis ini terdapat keutamaan ilmu dan mendalami memahami agama, dan pada hadis ini terdapat dorongan kuat, anjuran untuk belajar agama, untuk mencari ilmu. Wasababu, sebabnya kenapa? Annahu faqidun, annahu qaidun ila taqwallahu taala. Karena ilmu itu akan membawa, mengantarkan pemiliknya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmu akan dimudahkan oleh Allah menuju takwa. Naam. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah taala berfirman dalam surah Muhammad. Walladzina tadau, orang-orang yang berusaha menempuh petunjuk, maka Allah taala senantiasa tambah baginya petunjuk, ditunjuki oleh Allah, dimudahkan hidayah, diberi taufik oleh Allah. Wa atahum taqwahum, kemudian Allah taala berikan kepada dia ketakwaannya, mudah untuk takwa. Nah, bahkan ketika dia ikhwan jazakumullah tergelincir salah, maka ilmu itu menjadi nasihat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, langsung dari dirinya. Hei, kamu dosa, istighfar, tobat, cepat kembali, kalau enggak bahaya, celaka kamu. Istighfar, sadar. Nah, atau tidak langsung melewati orang lain. Hei, antum keliru, bukan begitu. Oh begitu? Iya, ini hadisnya, ini ayatnya. Oh, saya enggak tahu. Nah, diberitahu, disadarkan dia dari kesalahannya lewat ilmu yang disampaikan orang lain. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, annahu qaidun ila taqwallah ta'ala. Ilmu itu adalah pengantar yang akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa untuk dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Apa pengertian yufaqihu fi din? Dia akan didalamkan fikihnya dalam agama ini. Diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Kata beliau setelah menyebutkan hadis ini, wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khaira kama anna man arada bi khaira faqahahu fi din au fi dini. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak faham dalam agama Allah, maka berarti Allah tidak kehendaki bagi dia kebaikan. Sebagaimana orang yang Allah Ta'ala kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam agamanya. Kemudian kata beliau, wa man faqqahahu fid dinihi faqad arada bi khaira idza urida bil fikhi al ilmul mustalzimu lil amal. Kata beliau, orang yang Allah Ta'ala fahamkan dalam agamanya, maka sungguh Allah menghendaki untuknya kebaikan. Dan apabila disebutkan atau yang dimaukan dengan fikih, yang dimaukan dengan fikih, al-fikhu dalam hadis ini adalah al-ilmul mustalzimu lil amal, ilmu yang harus konsekuensinya diamalkan, itulah fikih. Al-fikhu fid-din artinya bukan sebatas ilmu saja, tapi diamalkan. Itulah kebaikan. Naam. Wa amma in urida bi mujarradal ilmi fala yadullu ala anna man faqqaha fid-din faqad urida bi khairan. Adapun kalau yang dimaukan hanya sekedar ilmu saja yang tidak diamalkan, maka tidaklah menunjukkan orang yang faham dalam agama itu berarti dikehendaki kebaikan, karena enggak diamalkan. Ilmunya justru diselisihi, itu bukanlah kebaikan. Yang dikehendaki oleh Allah bagi dia kebaikan, al-fikhu fid-din adalah ilmu al-mustalzimu lil amal, ilmu yang konsekuensinya dia amalkan. Naam. Ilmu yang bagaimana yang demikian? Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu ta'ala wa atala umrahu. Beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, fa idza faqqaha Allahu 'abdan fi dinihi wa 'amila bihadzal fiqhi faqad aradallahu bi khaira. Dan apabila Allah Ta'ala menjadikan seorang hamba itu faham dalam agamanya dan hamba tersebut mengamalkan pemahaman dia, maka orang inilah yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan. Nah, faham kemudian diamalkan. Tafqihuhu fi dinihi wa amalu bihadzal fiqhi wa bihadzal wa'i wa bihadzal idraki dalilun wadihun ala annallaha arada bi khaira. Pahamnya dia terhadap agama dan kemudian dia amalkan, dia jaga pemahamannya dan ilmunya tersebut, ini menunjukkan sebagai penunjukan yang jelas, dalil yang gamblang yang menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki untuknya kebaikan. Dan gampang untuk contoh, ya sangat mudah ngerti ilmu bahwasanya sholat sholat lima waktu adalah fardu wajib, tapi dia nggak sholat. Loh, apa kebaikannya? Justru kejelekan ilmunya itu. Nah, ngerti enggak diamalkan. Maghdub alaihi. Atau sebaliknya. Tahu sesuatu itu haram, dilarang. Khamar dilarang. Judi dilarang. Nah. Tapi dia justru melakukannya. Bukan kebaikan yang dia peroleh. Perhatikan, al-fiqhu fid-din yang dikehendaki adalah ilmu, faham, kemudian diamalkan. Sehingga kata beliau, Wal fikhu fid din laisa wal fikhul mustalah alaihi wal mudawwan fil kutub allati tusamma bi kutubil fikhi. Hadal fikhu huwa ma huwa illa juz'un mimma yadullu alaihi hadal hadis. Dan fikih dalam agama, al fikhu fid din, bukanlah fikih yang menjadi istilah yang kemudian disusun menjadi kitab-kitab yang disebut dengan kitab fikih. Bukan hanya sekedar belajar ilmu fikih. Nah, dalam hal istilahnya ilmu fikih, bukan itu maksudnya. Namun ilmu fikih seperti tahu ilmu taharah, ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji dari bab-bab fikih itu adalah juz'un mimma yadullu 'ala hadzal hadis, hanya bagian dari apa yang ditunjukkan dalam hadis ini. Wal muradu bil fikhi fid din, yang dimaukan dengan fikih, al fikhu fid din, yufaqihu fid din, adalah al fikhu fi kulli jawanibid din wa fi kulli nawahih wa fi usulihi wa fi furu'ihi wa fi qawaidihi wa aqaidihi. Hadal wal fikhu, yang dimaukan dengan al fikhu fid din adalah paham pada seluruh sisi-sisi bagian agama. Nah, seluruh sisi-sisinya, usulnya, furu'nya, kaedah-kaedahnya, meliputi akidah maupun amaliyah, keyakinan, bentuknya bentuk iman, bentuknya adalah bentuk keyakinan, juga bentuk amalan-amalan, seluruhnya. Inilah yang disebut al-fikhu. Hada wal fikhu, fikhu salaf, fikhu sahabah. Itulah fikih. Fikihnya salaf, fikihnya sahabah. Nah, bukan hanya menghafal hadis tetapi tidak diamalkan. Bukan, tapi hafal hadis juga diamalkan. Hafal Al-Quran, dimengerti isinya Al-Quran dan diamalkan. Nah, makanya kalau sekedar menjadi hafid, al-hafid, hafidul Quran, hafal Al-Quran, belum. Nah, belum finish. Itu satu bagian dari keutamaan yang justru belum finish, belum selesai. Ada tujuan pokok dari Al-Quran untuk difahami, ditadaburi, dan kemudian diamalkan. Nah, sehingga beliau menegaskan, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika beliau ditanya tentang pengertian hadis ini, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, cepatnya jamnya. Ketika beliau tanya, ditanya Syekhan Al-Fadil, hada sa'ilun yakul, wahai Syekh yang mulia, ada orang yang bertanya, hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, saya mendengar sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasannya siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah tidak fahamkan dia dalam agama. Apakah ini benar? Saya harapkan bimbingan Anda. Dijawab oleh beliau, na'am, hadza mafhumu. Iya, benar. Itulah pemahaman hadisnya. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan adalah orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agama ini. Wa nassa ala hadza al-ulama'u minhumul Hafidz Ibnu Hajar wa Ibnu Taimiyah wa ghairuhuma, dan menegaskan yang demikian dari kalangan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah dan selainnya. Hadza wadihun, ini jelas. Yakni la ya'rifu aqidatahu wala yafqahu ibadatahu ayya khairin ayyu khairin fi, yaitu orang yang enggak ngerti akidahnya, enggak paham ibadahnya, kebaikan mana yang ada pada dia. Kalau orang enggak ngerti akidah yang benar, enggak ngerti ibadah yang benar, apa kebaikannya orang tersebut? Kebaikan apa yang ada pada orang tersebut? Lakin idza faqaha al-aqidata wa tajannuba al-syirk au wa tajannaba syirka walau kana qalilul ilm ya'rifu kaifa yusalli wa kaifa yasum wa kaifa yahujj fahada fi khairun insyaallah. Namun kalau orang itu faham akidah sehingga dia menjauhi kesyirikan, walaupun sedikit ilmunya, dia ngerti bagaimana sholat, ngerti bagaimana puasa, ngerti bagaimana haji, maka orang ini ada padanya kebaikan, khairun insyaallah. Lakin hadzal ladzi yumkinu ayyufham minal hadis, inilah yang ya ini mungkin untuk difahami dari hadis ini. Ikhwan fidan zakumullah rahimani wa rahimakumullah. 6. Wabil khusus ilmu-ilmu yang itu bersinggungan langsung dengan kita, amaliah kita, aktivitas kita, harus kita ketahui. Kalau kita tahu itu benar, lanjut. Kalau itu salah, jangan lanjut. Stop. Putar haluan. Itulah pentingnya ilmu. Ngerti yang benar, diamalkan, dipegangi. Ngerti itu salah, berhenti. Nah, jangan lanjut. Selamatkan diri, dan kalau bisa bahkan selamatkan orang lain, maka itu keutamaan besar. Nah, maka dari hadis ini, di antaranya karena tadi tidak cukup hanya sekedar usaha, senyampang kita sembari kita thalabul ilm banyak berdoa, karena yang memberi Allah. Allahumma faqihna fiddin. Silakan doa. Doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu. Nah, ya Allah, jadikanlah dia faqih. Kita doa juga untuk diri kita, untuk anak kita, keluarga kita, doakan untuk mereka diberikan pemahaman agama sehingga dia semangat belajar. Nah, sehingga dia pun juga semangat mengamalkan ilmunya. Demikian. Wallahu a'lam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.